Selamat pagi Pak Adi. Pak Adi selamat pagi. Halo, ya Pak Adi silahkan. Itulah Pak Adi mohon maaf, sinyal angin Anda kurang. Ya, komentar Anda Pak. Ya, mungkin singkat. Memang dalam bisnis Indonesia itu jarang yang jelas tidak ada kepastian. Karena juga jalannya pemerintahan itu bidang hukum juga lemah, tidak ada kepastian. Jadi memang benar dia dikatakan kita untuk bisnis. Gitu. Jadi untuk bisnis to bisnis itu, kalau bukan kata-kata itu orang apa under the law itu sangat melihat-lihat juga gitu, banyak pertimbangannya. Apalagi kalau investor asing itu dia akan mikir dua kali. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Pras.